Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya meninggalkan pekerjaan dari bank konvensional karena takut kepada Allah. Apakah hal tersebut artinya saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana jika ada seseorang yang hidupnya kita lihat di atas kemaksiatan, namun dia bergelimangan harta? Apakah hal tersebut juga merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada penanya ini ya untuk meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah. Berapa banyak ya seseorang yang ketika ia asyik di atas maksiatnya karena ia mendapatkan berbagai macam fasilitas di dalamnya, begitu berat untuk meninggalkannya. Namun ketika Allah berikan kekuatan itu sebagai taufik dari Allah. Ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan maksiat semacam itu, sungguh ya, pahala yang besar yang akan ia dapatkan insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat maksiat tapi ia bergelimang dengan kenikmatan? Jangan tertipu. Jangan kita tertipu dengan orang yang bergelimang dengan kenikmatan akibat maksiatnya, karena sebetulnya hakikatnya itu adalah azab buat dia. Tahukah Anda bahwa mengulur, diulur oleh Allah dengan kenikmatan akibat maksiat itu merupakan tipu daya Allah kepada hambanya? Ini dia orang-orang munafikin. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu memperolok Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas perolokan mereka, wa yamudduhum, dan mengulur untuk mereka waktu agar mereka lebih ya bergelimang di dalam kesesatan mereka. Rupanya ya, tipu daya Allah yang Allah lakukan kepada orang munafikin, sengaja Allah ulur waktu kepada mereka, diberikan kesenangan demi kesenangan. Ya, makanya seorang hamba ya ketika melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kesenangan akibat maksiatnya, dia merasa takut ya. Jangan-jangan ini adalah merupakan istidraj, istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan demikian? Ya, kata Rasulullah, apabila Allah memberikan nikmat kepada hamba akibat maksiat dia, fa innahu istidraj, maka itu adalah istidraj. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am. Ya, falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ya, ketika mereka telah melupakan apa yang diingatkan kepada mereka berupa peringatan-peringatan, kami pun bukakan kepada dia pintu-pintu kesenangan, sehingga ketika ia merasa gembira dengan apa yang diberikan kepadanya, sekonyong-konyong azab kami menimpa dia, maka ia pun menjadi orang yang berputus asa. Subhanallah ya. Oleh karena itu, jangan tertipu oleh orang yang diberikan kenikmatan akibat perbuatan maksiat dia. Hakikatnya itu adalah merupakan keburukan yang Allah inginkan kepada si hamba tersebut. Na'udzubillah. Ya. Fa nas'alullah salamatu wal afiyah. Nah.